ratu berikannya. Enggak tahu aku memang agak pemalu. Enggak tahu aku yang juga merindu pada dirimu. Teman baikku yang seharusnya juga tahu tentang aku. Seandainya